بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita masih membahas hadis yang ke-33 tentang al-bayyinatu wal yamin, bukti dan sumpah, bukti kewajiban bagi yang menuduh dan sumpah kewajiban bagi yang dituduh ketika dia mengingkari tuduhan yang disampaikan kepadanya tanpa adanya bukti. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qauluhu la yuqan nasu bidakwahum, ucapan Nabi alaihissalatu wassalam, seandainya manusia diberikan terhadap apa yang mereka dakwakan, yang mereka tuduhkan, ay bima yadda'unahu ala wairihim, yani dengan apa yang mereka tuduhkan, yang mereka klaim, yang mereka sangkakan terhadap orang lain. Liyu'lam anna idhafata syai'i takunu ala awjuhin, dan perlu untuk diketahui bahwasanya menyandarkan sesuatu ada beberapa bentuk. Al-awwal yang pertama, ayyudhifa li nafsihi syai'an li ghairihi, seseorang menyandarkan sesuatu untuk dirinya yang menjadi hak orang lain, menyandarkan sesuatu yang menjadi kewajiban dia dan menjadi hak orang lain. Mithlu ayyakula, contohnya dia mengatakan li fulanin alayya kadza, saya mempunyai tanggungan atau kewajiban demikian dan demikian bagi si fulan, atau yang merupakan haknya fulan. Fahadha iqrarun, maka ini namanya iqrar, pengakuan. Dia ngaku punya kewajiban yang menjadi hak orang lain. Misalkan dia mengaku punya hutang kepada si A, ini namanya iqrar, pengakuan yang menjadi kewajiban dia dan hak orang lain. Wasani, jenis atau bentuk yang kedua, ayyudhifa syai'an li nafsihi ala ghairihi, seseorang menyandarkan sesuatu untuk dirinya atas orang lain. Maksudnya menyandarkan sesuatu yang menjadi hak dia dan menjadi kewajiban orang lain. Kebalikan dari yang pertama. Mithlu ayyakula, contohnya dia mengatakan li ala fulanin kada wa kada, saya saya memiliki hak terhadap fulan demikian dan demikian. Fahadhi da'wa, maka ini namanya da'wa, klaim, tuduhan, dakwaan, sangkaan. Kebalikan dari iqrar, pengakuan. Wasalis, bentuk yang ketiga, ayyudhifa syai'an li ghairihi ala ghairihi, menyandarkan sesuatu yang menjadi hak orang lain dan menjadi kewajiban orang lain yang satunya lagi. Menyandarkan sesuatu yang menjadi hak si fulan yang merupakan kewajiban si alan, hak si A, kewajiban si B, gak ada kaitannya dengan dirinya yang menyandarkan sesuatu tersebut. Mithlu ayyakula, contohnya dia mengatakan li fulanin ala fulanin kadza wa kadza, si fulan, kita katakan si A misalkan, punya hak atas si fulan, si B, demikian dan demikian. Si A punya hak yang menjadi kewajiban si B, demikian dan demikian. Fahadihi syahadatun, maka ini namanya persaksian, dia mempersaksikan bahwasanya si A punya piutang kepada si B, atau B punya hutang kepada si A. Itu namanya apa? Syahadat persaksian. Wal haditsul ana fi dakwa, hadis yang kita bahas sekarang masuk dalam bentuk atau jenis penyandaran yang kedua, yaitu apa? Ad-da'wa, tuduhan, klaim, dakwaan atau yang sejenisnya. Falaw idda'a syakhsun 'ala akhar qala ana atlubuka 100 dirhamin misalan, maka seandainya ada seseorang yang mengklaim, menuduh terhadap orang lain dengan mengatakan saya menuntutmu atau memintamu 100 dirham contohnya. Menuduh, mengklaim orang lain punya hutang 100 dirham kepadanya. Fa inna law kubilat da'wahu ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ah. Maka seandainya klaim orang ini, tuduhan orang ini diterima, langsung diterima tanpa adanya bukti. Dia mengklaim, dia menuduh, dia mengaku demikian dan demikian, langsung diterima. Niscaya akan ada sekian orang yang akan menuduh, mengklaim harta-harta suatu kaum dan darah-darah mereka. Wakadzalika law qala li akhara, demikian pula seandainya dia berkata kepada orang lain, anta qatalta abi, engkau telah membunuh ayahku, biduni bayyinatin, tanpa adanya bukti, asal bicara, asal ngomong, asal nuduh. Lakana idda'a damahu, niscaya berarti dia telah menuduh, mengklaim darah orang lain. Dia telah menuduh, menuntut penumpahan darah orang lain. Wa hadza ya'ni annahu la tuqbalu da'wa illa bi bayyinatin. Maka hal seperti ini, tuduhan, klaim-klaim seperti ini tidak boleh diterima kecuali dengan bayyinah, bukti atau saksi yang valid. Wali hadza qala, karena inilah Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, lakinil bayyinatu 'alal mudda'i, akan tetapi wajib bagi yang menuduh untuk membawa bukti atau saksi. Fa idza da'a insanu 'ala akhra syai'an, apabila seseorang mengklaim, menuduh sesuatu atas orang lain, qulna, kita katakan kepada yang menuduh, ahdir al-bayyinata, hadirkan, datangkan bukti atau saksi. Wal bayyinatu kullu ma bana bil haqqu, yang namanya al-bayyinah, keterangan, bukti adalah semua hal yang bisa menjelaskan kebenaran. Mana yang benar? Apakah surat, kuitansi yang valid atau saksi? Semua perkara yang bisa menjelaskan mana yang benar, mana yang punya hak dan mana yang tidak. Sawa'un kana syuhudan aw qara'ina hasiyatan aw ghairu dzalik, sama saja apakah bukti itu berupa syuhud, saksi-saksi, orang yang terpercaya, thiqah, atau berupa indikasi-indikasi, barang-barang bukti hasiyah, catatan, tulisan, tanda tangan, dan atau sekarang mungkin tulisan yang ada di atas materai dan yang sejenis itu. Wal yaminu ala man ankara, dan bagi yang mengingkari dia wajib bersumpah. Ay man ankara da'wa khusmihi idza lam yakun li khusmihi bayyinatun, siapa saja yang mengingkari tuduhan lawannya apabila dia atau lawannya tersebut tidak bisa mendatangkan bukti atas tuduhannya, maka yang dituduh dan mengingkari tuduhan tersebut harus bersumpah. Fa idza qala Zaidun li Amrin, maka apabila Zaid berkata kepada Amr, ana atlubuka 100 dirhamin, saya menuntutmu 100 dirham. Qala Amr, maka berkata Amr, la, tidak, saya tidak punya hutang kepadamu 100 dirham. Misalkan seperti itu. Qulna li Zaidin, maka kita katakan kepada Zaid, i'ti bi bayyinatin, datangkan wahai Zaid buktinya. Mana bukti kalau kamu memberi hutang kepada Amr 100 dirham? Mana buktinya? Apakah saksi atau tulisan? Fa ilam ya'ti bil bayyinati, maka apabila Zaid yang menuduh tidak mendatangkan bukti, qulna li Amrin, kita katakan kepada Amr sebagai pihak yang dituduh, ihlif ala nafyi ma idda'ahu, wahai Amr, bersumpahlah untuk meniadakan atau membantah apa yang dituduhkan kepadamu tersebut. Fa idza halafa bari'a, maka apabila Amr bersumpah demi Allah dia enggak punya hutang, dia tidak punya piutang, atau saya enggak punya piutang, tidak punya hutang kepada dia seperti yang dia tuduhkan demi Allah, maka bari'a, Amr terbebas dari klaim atau tuduhan Zaid. Mengapa? Karena Zaid menuduh tanpa bukti, maka dibantah, dimentahkan, tidak berarti, tidak dijadikan sebagai tuduhan yang benar dengan adanya sumpah dari yang dituduh. Wa hadha hadithu fihi fawaidu, hadith ini ada sekian faedah. Minha, diantaranya yang pertama, anna syari'at al-islamiyata harisatun ala hifzi amwali nasi wa dima'ihim, bahwasanya syariat Islam itu sangat semangat, antusias untuk menjaga harta-harta manusia dan darah-darah mereka. Liqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qawmin wa dima'ahum, seandainya manusia diberikan terhadap apa yang mereka tuduhkan, niscaya akan ada sekian orang, sekian kaum yang menuduh harta-harta kaum dan darah-darah mereka. Akan banyak orang yang asal menuduh, asal mengaku, asal mengklaim, sehingga akan terjadi kekacauan atau bahkan pertumpahan darah. Faedah yang kedua, anal mudda'i idza aqama bayyinatan ala da'wahu hukima lahu bima idda'a. Bahwasanya al-mudda'i, seorang yang menuduh, mengklaim, apabila dia mendatangkan, bisa menghadirkan bukti atas tuduhannya tersebut, bukti yang valid, saksi yang jujur, adil, maka diputuskan untuknya apa yang dia tuduhkan tersebut, yakni diterima tuduhan dia, klaim dia, yang penting ada bukti yang konkret, yang valid. Liqalihi alaihi salatu wassalam, hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, lakinil bayyinatu alal mudda'i, akan tetapi wajib bagi yang menuduh, yang mengklaim, untuk mendatangkan bukti. Kalau sudah ada bukti valid, sudah tidak ditanya kepada yang dituduh, dia mau mengakui, mau mengingkari, ada bukti, jadi tidak usah ditanya yang dituduh. Kalau yang menuduh punya bukti yang konkret, yang jelas, yang valid, atau saksi yang adil. Wal bayyinatu kullu ma yubayyinu bihi al-haqqa wa yattadihu. Sedangkan yang namanya bayyinah, keterangan atau bukti, adalah segala sesuatu yang bisa menjelaskan kebenaran, dan kebenaran menjadi gamblang, jelas mana yang punya hak, mana yang tidak punya hak. Kama aslafna fi syarhi, sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam syarah penjelasan. Walaysat khasatan bisyahidin aw syahid, dan tidak khusus dengan asyahidin atau asyahidaini, dua saksi atau satu saksi. Tidak khusus yang namanya bayyina, bukti, itu dua orang saksi atau satu orang saksi. Bal kullu ma abana haqqo fahuwa bayyinatun, bahkan yang namanya bayyina, keterangan, bukti, adalah segala sesuatu yang bisa menjelaskan kebenaran, maka itulah bayyina, keterangan atau bukti. Faedah ketiga, anal yamina ala man ankara, bahwasanya sumpah itu bagi orang yang mengingkari, ay man ankara da'wal mudda'i, yakni bagi yang mengingkari tuduhan orang yang menuduh, yang menuduh tanpa bukti, maka yang dituduh dan mengingkarinya harus bersumpah agar terbebas dari tuduhan tersebut. Yang terakhir, yang keempat, lau annahu la ankara munkiru wa qala la ahlifu, seandainya orang yang mengingkari, yang dituduh mengingkari tuduhan yang dituduhkan kepadanya, wa qala, dan dia berkata, la ahlifu, aku tidak akan bersumpah, fa innahu yuqdha alaihi bin nukul, maka sesungguhnya diputuskan atas dia, yakni dia akan dikalahkan, tuduhan tersebut akan diberlakukan, dan dia diberikan ancaman-ancaman untuk apa? Bersumpah. Kalau memang kamu tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan kepadamu, maka bersumpah. Memang dia enggak punya bukti, tapi dia menuduh kamu. Silakan, kalau memang tuduhannya salah, kamu bersumpah. Namun kalau dia enggak bersumpah, maka yang dimenangkan atau yang dijadikan acuan patokan adalah tuduhan orang yang menuduh. Itu yang dijadikan patokan. Wa wajhu dzalika annahu idza aba ay yahlifa faqad imtana'a mimma yajibu alaihi fa yuhkamu alaihi bihi. Sisi pendalilannya adalah bahwasanya apabila orang yang mengingkari tuduhan yang dituduhkan kepadanya enggak mau atau enggan untuk bersumpah, maka dia tercegah dari apa yang menjadi kewajiban dia, yakni tetap dihukumi kepadanya atas apa yang dituduhkan tersebut. Berarti memang dia punya kewajiban atau benar yang dituduhkan kepadanya. Kalau salah, dia bersumpah harusnya dengan nama Allah bahwasanya tuduhan yang dituduhkan kepadanya tidak benar. Kalau dia gak mau bersumpah, berarti dihukumi seperti yang dikatakan oleh yang menuduh tersebut, walaupun dia tidak punya bukti. والله تعالى أعلم بالصواب. لأخير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.